Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dan dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat baik ini, kami dari Maktab Dakwah Sinaiyah Qadimah di Riyadh ingin mengetengahkan sebuah pembahasan yang mana semua kita akan mendapatkan perkara ini. Setiap kita ketika akan masuk ke liang kubur, akan datang dua orang malaikat, yang mana dua malaikat ini bertanya kepada kita tiga pertanyaan. Yang pertama yaitu man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Kemudian yang kedua, madinuka, apa agamamu? Dan yang ketiga, man nabiyyuk, siapakah nabimu? Tiga pertanyaan ini, para pemirsa yang budiman, tidak akan bisa dijawab melainkan oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu darinya, yaitu man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Tuhan kita. Dialah yang telah menciptakan kita, yang mengeluarkan kita dari perut ibu. Dialah yang menciptakan segala alam semesta ini. Allah adalah zat yang maha pemberi rizki dan yang mengatur segala alam semesta alam. Para pemirsa yang budiman, di dalam Islam kita mengenal apa yang dinamakan dengan kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedua kalimat ini merupakan pilar atau pokok atau rukun Islam yang pertama. Syahadat yang pertama yaitu la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Kalimat ini dinamakan pula dengan kalimatul ikhlas. Kalimat ini dinamakan pula dengan kalimatul tauhid. Dinamakan pula dengan kalimatul taqwa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, la ilaha illallah memiliki keagungan dan kemuliaan. Sampai-sampai kita semua tidaklah diciptakan Allah melainkan karena kalimat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini ditafsirkan oleh salah seorang sahabat yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya'budun artinya yuwahhidun, mentauhidkanku, ya, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak heran bila kita mendapatkan dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Ya, apa risalah mereka? An ya'budullah, agar kalian menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah segala macam bentuk taghut. Ya. Jadi ini risalah para nabi dan rasul. U'budullah, ya, sembahlah kalian kepada Allah. Esakanlah Allah, ya. Janganlah dia dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Wajtanibut taghut, jauhilah segala macam bentuk taghut. Ya, yang mana taghut ini artinya segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia dalam keadaan rela atau ridha. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalimatut tauhid bila diucapkan seseorang dengan sebenar-benarnya, maka dia akan mendapatkan keamanan dan ketentraman di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidhulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, ketentraman, wa hum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketika mendengar ayat ini, para sahabat sama-sama mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menganggap diri mereka tidak mungkin untuk melaksanakan kandungan ayat tersebut. Mereka menyangka bahwa kezaliman di dalam ayat tadi adalah mencakup kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kezaliman yang dimaksud di dalam ayat adalah kesyirikan. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan, ketentraman, ya, wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min wal jannatu haq wal naru haq adkhalahu allahul jannah ala ma kana minal amal. Ya, yang artinya, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah, ya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan dia bersaksi bahwa Isa, ya, Isa ibni Maryam adalah hamba Allah dan rasulnya. Dan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam serta ruh, ya, darinya. Kemudian, dan dia bersaksi bahwa surga dan neraka itu adalah benar adanya, adkhalahu Allahul jannah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Allah akan memasukkan orang yang berkeyakinan seperti ini, ya, ke dalam surga, ya. Ala ma kana minal amal, walaupun bagaimanapun amal yang dia lakukan, ya. Ini menunjukkan betapa agungnya, ya, persaksian seorang hamba akan kalimat tauhid, betapa agungnya akidah di dalam Islam, ya.